Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada hari ini yaumul ahad, hari ahad, barakakum, sebenarnya adalah waktu yang tidak ada dars, namun dikarenakan kemarin yang harusnya kajian kitab al-usul sittah kemarin libur, barakakum, maka diganti hari ini. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majelis ta'lim, majelis ilmu yang merupakan majelis para nabi dan para rasul serta majelis para malaikat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita telah membaca prinsip prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca prinsip yang kedua, yakni perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersatu dalam agama dan melarang untuk berpecah belah padanya. Prinsip ini telah kita baca beserta dalil-dalilnya dari syarahnya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin. Adapun syarah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala barakakum itu kurang lebih dari syarahnya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin, maka mungkin dari pembacaan penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin ini sudah mencukupi. Maka kita masuk pada al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, inna min tamamil ijtima' as-sam'u wat-ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyyan. Sesungguhnya di antara sempurnanya persatuan, di antara bentuk sempurnanya sebuah persatuan adalah apabila ada sikap mendengar dan mentaati. kepada orang yang memimpin kita, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi, budak Habasyah, budak dari negara Ethiopia, yang kata Nabi, walau kana ra'suhu ka'annahu zabiban, walaupun ya dia itu yang seakan-akan rambutnya seperti kismis. Orang negro yang rambutnya seperti kismis, barakafikum, ya, kriwal-kriwal itu, barakafikum. Nabi memerintahkan untuk tetap taat. Mungkin pada pandangan kebanyakan manusia, orang seperti adalah orang yang hina, yang tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Namun Nabi memberikan permisalan, seandainya terjadi, maka tetap wajib bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Fabayyanallahu hadza bayanan sya'ian kafian biwujuhi min anwa'il bayan syar'an wa qadran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat mencakup dan sangat mencukupi dari seluruh sisi-sisinya, seluruh macam penjelasan, baik secara syariat maupun secara barakakum kenyataan. Tsumma sara hadzal aslu la ya'rifu inda aktsari man yad'i al-ilma fa kaifal amalu bihi. Kemudian jadilah prinsip yang ketiga ini, mendengar dan taat kepada penguasa, itu menjadi prinsip yang ternyata tidak lagi diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku dia itu berilmu. Sehingga bagaimana bisa dia mengamalkan prinsip ini? Ikhwan fillah barakakum. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Saleh Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang merupakan kelanjutan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada imam-imam sebelum beliau. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, demikian para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua memerintahkan agar taat kepada penguasa. Dari firman Allah menyebutkan, dari sabda Nabi menyebutkan, kalam athar para sahabat, kalam dan juga ucapan petuah-petuah para tabi'in dan juga imam-imam sebelumnya, setelahnya, barakakum, dari kalangan empat imam madhab sekaligus menjelaskan tentang wajibnya taat kepada penguasa. Namun barakakum, hal ini terus akan senantiasa ditulis, dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan ada orang yang mengaku dia itu berilmu namun tidak lagi memandang, mentaati dan mendengar penguasa itu menjadi perkara yang wajib. Bisa jadi barakakum mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi dikarenakan salah memahami. Bisa jadi mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain untuk tujuan tertentu. Thayyib barakakum. Sekarang kita baca penjelasannya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala qauluhu. Ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, inna min tamamil ijtima' as-sam'u wa tha'ah. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan persatuan adalah apabila ada sikap mendengar dan taat. Dzakaral mu'allifu rahimallahu taala anna min tamamil ijtima' as-sam'u wa tha'ah liwullatil amri bimtithali ma umiru bihi wa tarki ma nahau anhu wa tarki ma nuhu anhu walau kana man ta'ammara alaina abadan habasyian. Penulis rahimahullah menyebutkan bahwasannya di antara bentuk menyempurnakan persatuan adalah mendengar dan taat kepada penguasa dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh mereka dan meninggalkan apa yang mereka larang, walaupun penguasa tersebut adalah seorang budak Habasyah. Barakallahu. Qauluhu ucapan beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Fabayyana Allahu hadza bayanan syai'an kafian ila akhiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dengan keterangan yang mencakup, yang mencukupi. Beliau menyebutkan amma bibayanihi amma bayanuhu syar'an. Adapun penjelasan Allah Subhanahu wa taala dari sisi syariat, fa fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam, ada pada kitabullah disebutkan dan juga ada pada sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam disebutkan. Fa min bayanihi fi kitabillahi ta'ala, maka di antara penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat ke-59. An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah dan taatilah rasul dan juga ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri di sini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama ada dua. Ulil amri yang mengurusi kenegaraan, kemasyarakatan, barakallahu fikum muamalah, mereka adalah penguasa, umara. Maka mereka ditaati dalam hal barakallahu fikum keberlangsungan hidup pada perkara-perkara muamalah duniawiyah. Dan ulil amri yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah al-ulama. Mereka adalah pemimpin dalam hal agama yang menjadi rujukan umat, dan bahkan merekalah orang-orang yang seharusnya menjadi orang terdekat para penguasa. Sehingga sebuah negeri akan menjadi kuat apabila umara bekerja sama dengan ulama, para penguasa bekerja sama dengan para ulama. Kalau hanya ulamanya saja barakallahu fikum yang berjalan, umaroknya tidak mau tahu, maka negeri tersebut pincang. Dan sebaliknya, kalau umarok yang berjalan, penguasanya tidak mau, ulamanya tidak mau tahu barakallahu fikum, maka umaroknya tadi akan salah jalan, bisa jadi menjadi umarok yang zolim barakallahu fikum, sesuai dengan kemana mereka akan berjalan. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan rasulnya, wa la tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih, fatafsalu wa tadhabari hukum, sehingga menyebabkan kalian centang perenang dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, sabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar barakallahu fikum. Kita diperintah untuk sabar. Surat Al-Anfal ayat ke-46. Dengan sabar tersebut agar persatuan kaum muslimin barakallahu fikum tetap terjaga. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Di antara makna tali Allah adalah Al-Qur'an, kalimat tauhid la ilaha illallah, as-sunnah, al-Islam, dan di antaranya adalah memegang teguh, berpegang teguh dengan baiat penguasa kaum muslimin. Surat Ali Imran ayat ke-103. Barakallahu. Wa min bayanihi fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga pada penjelasan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ma thabata fi sahihain, apa yang telah tetap, yang ada, yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. min hadithi Ubadah ibn Shamit, dari hadisnya Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, menceritakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami dulu berbaiat, membaiat Rasul alaihi salatu wassalam untuk tetap mendengar dan taat. Fi man satina, pada masa-masa kami semangat. Wa makrohina, dan pada masa-masa kami tidak suka. Wa usrina wa yusrina, dan pada masa-masa sulit kami serta lapang. Wa atharihi alaina, dan juga kami berbaiat kepada Rasul agar lebih mendahulukan, mengutamakan beliau. Wa alla yunazi'al amra ahlah, dan wa alla nunazi'al amra ahlah, dan kami tidak melepas perintah untuk taat, mendengar dan taat dari ahlinya, tidak melepas dari pemiliknya, dari penguasa. Qala, kata Nabi barakafikum pada riwayat yang lain, illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali apabila engkau atau kalian wahai kaum muslimin melihat pada penguasa kalian kekufuran yang benar-benar nyata, yang kalian punya dalil, punya hujjah, punya keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari agama Islam. Kalau barakafikum penguasanya benar-benar kafir, di atas dalil yang nyata benar-benar kafir, maka tidak ada lagi ketaatan kepada penguasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ingin diberitakan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Shamit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh al-Imam barakafikum al-Bukhari rahimahullah, nomor 7055. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir, barang siapa yang melihat dari penguasa, dari penguasanya sesuatu yang dia ingkari, sesuatu yang jelek, fal yasbir, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'a shibran famata famaitatuhu jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyempal dari barisan kaum muslimin, tidak lagi membaiat penguasanya, tidak mengakui penguasanya sebagai penguasanya yang sah, dia menyempal, membentuk kelompok baru seperti ISIS, Al-Qaeda dan semisalnya, sejengkal saja barakafikum, kemudian dia mati, maka matinya dia barakafikum itu dianggap mati di atas jahiliyah barakafikum. Oleh karena itu ikhwan fillah barakafikum, pada masa jahiliyah sebelum Nabi diutus itu tidak ada yang namanya penguasa. Sebelum Nabi diutus, pada masa-masa setelah atau mendekati Nabi diutus, itu tidak ada yang namanya penguasa. Yang ada adalah hukum rimba. Yang menang, yang kuat, dialah yang akan menguasai. Oleh karena itu barakafikum, Nabi menjelaskan, kalau diantara kita melepas baiatnya kepada penguasa kita, dalam hal ini adalah presiden kita, tidak mau mengakui, semata-mata tidak mau mengakui, apalagi keluar barakafikum, maka dia kalau mati, maka dia dianggap mati jahiliyah, yang tidak memiliki pemimpin barakafikum. Waqala, hadis tadi barakafikum, hadisnya sahih diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari nomor 7054. 7054. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man khala'a yadan minat ta'ah laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjatalah. Barang siapa yang melepas baiat dari ketaatan kepada penguasa, maka kelak dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kalau tidak bertobat, la hujjata lahu, tidak memiliki hujjah, tidak lagi memiliki alasan, tidak diterima alasannya. Barakallahu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qala, dan juga Nabi bersabda, isma'u wa ati'u wa in amara 'alaikum 'abdun habasyi. Hendaknya kalian mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak Habasyah Ethiopia. Hadisnya sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan juga barakallahu fikum Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, fima ahabba wa kariha, pada perkara yang dia sukai maupun dia benci. Illa ayyumara bi maksiatin, kecuali apabila dia diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada barakakum yang namanya mendengar dan taat. Fa idza amara bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila penguasa tadi memerintahkan dengan sebuah maksiat, maka tidak ada lagi yang namanya mendengar dan taat. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Kalau penguasa kita, barakallahu fikum, dari RT, itu sudah penguasa, sampai presiden, barakallahu fikum, memerintahkan kita dalam perkara yang tidak ada kemaksiatan padanya, walaupun itu perkara mubah, maka wajib. Dan ini menjadi wajib. Tapi kalau memerintahkan perkara yang maksiat, jangan ditaati. Yang menjadi permasalahan barakallahu fikum di antara ya kesalahan sebagian kelompok, sebagian orang yang mengatakan dia pernah memerintahkan kemaksiatan, berarti dia kafir, berarti tidak ada lagi yang namanya taat. Maka jawabannya barakallahu fikum, kita taat pada perkara yang di situ boleh, dan kita tidak mentaati selain Allah dan Rasulnya dalam perkara maksiat. Ketika mereka misalkan memerintahkan pada perkara maksiat, bukan berarti ketika kita tidak mentaati, ya, bukan berarti tidak harus atau harus tidak taat selamanya. Bukan berarti harus melepas baiat selamanya, bukan. Pada perkara yang tidak boleh, ya sudah, itu saja. Selebihnya maka ditaati. Barakallahu. Maka orang-orang yang masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang mengkafirkan penguasanya, yang mengatakan tidak ada kewajiban taat kepada penguasa, kalau gitu silahkan. Ketika lampu merah, terobos saja. Katanya jangan taat kepada penguasa, ya, terobos. Kalau terjadi kecelakaan, maka itulah salah kalian. Penguasa kita berkomunikasi melalui polisinya menyatakan lampu merah, ya berhenti. Lampu hijau silakan jalan. Lampu kuning hati-hati. Barakallahu. Kemudian waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga berkata Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya. Beliau menceritakan, kunna ma'an nabi alaihi salatu wassalam fi safarin. Kami pernah bersama Nabi di sebuah safar, perjalanan. Fanajalna manjilan. Kemudian kami singgah di sebuah tempat. Fanada munadi. Rasulullah alaihi salatu wassalam jami'ah. Fajtama'na ila Rasulillah alaihi salatu wassalam. Maka ada orang yang menyeru, memanggil agar mereka, ya, menyeru, ya, berkumpul di sekeliling Nabi. Maka mereka pun berkumpul, barakallahu fikum. Faqala, maka Nabi memberi nasihat. Innahu min nabiyyin ba'athahullahu illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah melainkan telah menjadi kewajiban nabi tersebut untuk menyampaikan kepada umatnya kebaikan apa yang diketahui oleh mereka untuk umatnya. Wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan wajib bagi nabi untuk menyampaikan, menjelaskan kejelekan yang dia ketahui untuk umatnya. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuhu fi awwaliha. Dan sesungguhnya umat kalian ini kesejahteraannya itu dijadikan terwujud pada generasi awalnya. Barakafikum. Umat Islam, barakafikum, ya, kesejahteraan yang paling melimpah di zaman Nabi. Menguasai 2/3 dunia dari kalangan para sahabat setelah beliau meninggal. Barakafikum. Masih sedikit yang namanya kesesatan, kebid'ahan. Namun barakafikum, setelah masa sahabat yang diawali dari masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka bermuncullah yang namanya fitnah demi fitnah, firqah demi firqah, ad-dallah, kelompok sesat. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan akan ada ujian, bala, dan perkara-perkara yang kalian ingkari akan menimpa, ya, generasi belakangan seperti sekarang ini, barakallahu fikum, ya, menimpa pada zaman ini yang namanya fitnah, bala, ujian yang kita ingkari, yang itu bukan dari Islam tapi dibela, barakallahu fikum. Wa taji'u fitnah yuraqqiqu ba'daha ba'dan. Yang kemudian datang fitnah yang samar bagi sebagian yang lainnya. Wa taji'ul fitnah fa yaqulul mu'min hadhihi mahlakati. Kemudian ketika datang fitnah, ada seorang mukmin yang mengatakan ini adalah masa-masa kehancuranku. Kenapa? Karena sudah tidak kuat lagi dengan yang namanya fitnah. Barakafikum. Wa taji'ul fitnah fa yaqul hadhihi hadhihi. Dan kemudian datang fitnah, seorang mukmin mengatakan ini dan itu. Faman ahabba ayyuzahjiha 'anil nar wa yadkhulul jannah falta'tihi muniyatahu wa huwa yu'min billahi wal yaumil akhir. Maka kata Nabi untuk kita semua, barakallahu fikum, maka barang siapa yang ingin, yang senang untuk diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam jannah, maka hendaknya dia mendatangi wafatnya, yakni hendaknya dia berpegang teguh sampai wafat di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'tiya ilaihi. Dan hendaknya dia mendatangi manusia, orang yang alim, orang yang baik agamanya, yang senang ya untuk didatangi. Wa man bay'a imaman, dan barang siapa yang berbaiat, membaiat seorang imam, fa'atahu shaqqatan yada shaqqata yadihi wa samarata qalbihi falyu'tihi in istata'a fa in ja'ahu akhirah yunazi'uhu fatribu unuqal akhir. Maka barang siapa yang membaiat sebuah imam atau seorang imam, seorang pemimpin, maka hendaknya dia barakallahu fikum memberikan tangannya, hendaknya dia merelakan hatinya, hendaknya dia memberikan baiat tersebut sesuai dengan kemampuannya. Apabila datang orang yang lain, pemimpin yang lain yang diangkat, barakallahu fikum, yang kemudian dia melepas dari baiat penguasa yang pertama, maka penggallah lehernya. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya ada penguasa yang kedua. Penguasa yang kedua itulah pemberontak. Maka dalam Islam wajib diperangi. Namanya bughat, kaum pemberontak, wajib diperangi. Kalau diperangi, ternyata yang memerangi dari pihak kaum muslimin kalah, dan yang kedua, amir yang kedua ini, penguasa yang kedua dia yang naik dalam Islam barakallahu fikum, maka yang kedua ini diakui sebagai penguasa kaum muslimin, namun caranya salah. Dan ini terjadi pada masa-masa setelah sahabat. Jadi seorang penguasa itu diangkat menjadi penguasa, itu banyak cara. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i caranya, maka tetap menjadi sah nantinya. Kalau yang syar'i diangkat oleh ahlus syura, ahlul hilli wal aqdi, orang-orang yang ahli dalam bermusyawarah dari kalangan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, dengan syarat mereka adalah alim, orang yang alim, dan dia tahu tentang permasalahan perpolitikan. Tidak ada yang namanya sistem demokrasi. Tidak ada yang namanya nyoblos. Sehingga orang kafir disamakan suaranya dengan orang yang mukmin. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang berilmu. Orang yang melihat tidak sama. Dalam Islam yang namanya orang kafir tidak memiliki hak pilih. Mereka adalah, kalau mereka adalah kafir dimmi, mereka diperbolehkan barakallahu fikum untuk tinggal di negeri kaum muslimin, beribadah di tempat-tempat ibadah mereka, duduk manis namun membayar upeti, membayar jizyah. Berapa persen? Sesuai dengan kebijaksanaan penguasa kaum muslimin. Jadi mereka itu diinjak-injak dari sisi martabat. Barakallahu fikum. Kalau sistem demokrasi tidak, semua sama. Muslimnya, kafirnya, fasiknya, orang yang taat boleh nyoblos. Giliran suara terbesarnya adalah orang kafir, barakallahu fikum, maka musibah yang datang. Penguasa dipilih oleh orang-orang dari kalangan para ulama, memandang siapa di antara calon-calon yang ada. Barakallahu fikum. Jadi rakyat yang bukan ulama, bukan tokoh masyarakat yang memiliki agama yang baik, itu hanya menunggu keputusan para ulama. Dan para ulama ini, barakallahu fikum, yang namanya ulama, dia tahu mana yang harus dipilih. Misalkan ada tiga, maka diantara mereka merapat. Ya, rapat. Cara yang kedua, barakallahu fikum, penguasa memilih ya, siapa penggantinya. Maka tidak ada dalam Islam yang namanya nepotisme. Selama nepotisme itu barakah fikum, ya, pada jalan yang benar, maka itu boleh. Barakah fikum. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan adanya pemberontakan. Ketika penguasa yang pertama ini, ya, diberontak, kemudian naik penguasa yang kedua, barakah fikum, maka yang kedua itulah yang diakui oleh kaum muslimin. Barakah fikum. Ya. Terkait dengan kaum muslimin akhirnya dibantai, ya, dikarenakan memerangi mereka, itu urusan lain. Barakah fikum. Adapun cara demokrasi ini, apakah sah? Jawabannya sah. Sah jawabannya, tapi caranya salah. Barakah fikum. Caranya salah. Ikhwan fil din, barakah fikum. Ada beberapa permasalahan yang sedikit akan kita sampaikan. Yang pertama yang bisa diambil dari faedah ini, dari penjelasan prinsip yang ketiga, bahwasanya sebagai bentuk sempurnanya persatuan kaum muslimin itu apabila mereka mendengar dan taat kepada penguasanya dan mereka sabar. Yang kedua, kewajiban taat kepada wulatul umur, penguasa kaum muslimin, itu jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, dan juga disebutkan dari kalamnya, ucapannya para ulama. Kalau penguasa itu adalah soleh, muti, orang yang taat, maka seluruh kaum muslimin sepakat wajib. Yang menjadi permasalahan barakah fikum, bagaimana ingkana fajiron, kalau dia itu fajir, dolim, maka jawabannya barakah fikum tetap taat selama dia muslim. Tidak boleh kemudian membentuk kelompok sendiri, apalagi hijrah ke luar negeri atau pindah ke luar negeri barakah fikum untuk menghindari penguasa tadi dalam keadaan masih muslim dan sah sesuai syariat Islam. Sebutkan dalam banyak hadis, banyak penjelasan. Kita pilih barakah fikum. Nabi bersabda, khiyaru ummatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada kalian. Ini ukuran. Kalau rakyat tidak senang dengan penguasanya, maka penguasa ini dianggap jelek. Apalagi penguasa ini barakah fikum membenci rakyatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan kalian memuji mereka dan mereka pun memuji kalian. Maka ini adalah penguasa yang baik. Wa sirar wa immatikum alladzina tabaghadunahum wa yabaghadunakum, dan sejelek-jelek penguasa kalian adalah yang kalian itu benci kepada mereka dan mereka pun benci kepada kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan kalian melaknat mereka sementara penguasa kalian melaknat kalian. Ini sejelek-jelek penguasa. Qala, maka ada perawi yang menyampaikan, qulna, kami bertanya, yakni para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami berpisah dengan penguasa yang seperti ini? Qala, maka Nabi menjawab, la, jangan. Ma'akomu fikumus sholah, selama penguasa kalian ini masih menegakkan sholat, mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Barakah fikum. Selama mengerjakan sholat, walaupun dia korupsi, Walaupun barakah fikum dia memiliki teman-teman yang jelek, walaupun dia tidak mau memenuhi hak rakyatnya, namun meminta hak dirinya, egois, maka barakah fikum tetap taat. Tidak boleh barakah fikum kemudian berlepas diri dari penguasa tadi, menyempal ma aqamu fikum shalah. Barakah fikum. Walaupun penguasanya lebih parah dari itu. Disebutkan dalam hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Kelak akan ada setelahku, kata Nabi, setelah Nabi, pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, berarti tidak berhukum dengan hukum Islam. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus sayatin, dan akan ada penguasa di tengah-tengah mereka yang hatinya hati setan, fi juthmani insin, namun jasadnya adalah manusia. Hatinya setan, jasadnya manusia. Kalau hatinya setan, ulama itu tidak dianggap. Alhamdulillah penguasa kita masih menganggap ulama yang ada ya ulama. Barakallahu fikum. Qala qultu, maka aku berkata, kata salah satu sahabat, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik, bagaimana aku akan berbuat wahai Rasulullah kalau aku mendapati hal itu, tidak mengambil sunnahmu, tidak mengambil petunjukmu, berhukum dengan selain hukum Allah, hatinya keras, jahat seperti setan, namun dia masih orang, bagaimana kalau saya mendapati hal itu wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, tasma' wa tuti', engkau tetap mendengar dan taat. Lil amir, pada penguasa tersebut. Wa in duriba dhahruk, walaupun punggungmu dipukul. Wa ukhidha maluk, dan walaupun hartamu diambil. Fasma' wa ati', maka tetaplah kamu mendengar dan tetaplah mentaati. Kalau ada barakah fikum penguasa atau wakilnya datang kepada kita mengambil harta kita, motormu disita. Disita bagaimana? Saya sudah bayar pajak, marah-marah, enggak mau sampai tengkar. Maka orang ini barakah fikum dosa. Tetap dikasih, diberikan. Barakah fikum, secara logika ini memang zalim. Tapi seperti ini kita disyariatkan oleh Allah. Kalau bukan karena Allah, kalau karena bukan karena agama Islam yang memerintahkan, ya kita tidak taat. Kita bisa melawan. Barakallahu fikum. Apakah kita ini rela mentaati mereka dalam keadaan ketika waktu sholat, kita sholat, mereka enak-enakan di tempatnya tidak sholat. Kalau bukan karena Allah yang memerintahkan, ya, ngapain kita taat pada orang yang tidak sholat? Apakah banyak? Banyak. Dan kita tidak mentakyin, tidak menyebutkan satu persatu. Barakallahu fikum. Maka kita ini rela dikatakan pengecut. Ya, rela, ridho dikatakan pengecut. Kalau memang semata-mata karena taat pada Allah, seperti ini dianggap pengecut. Ah, pengecut, tidak berani turun, tidak berani ini. Rela kita dikatakan pengecut. Tapi kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang pemberani, namun melanggar syariat Allah. Berani tapi salah jalan, diam dituding sebagai pengecut, namun tetap dalam ketaatan kepada Allah. Milih mana? Barakallahu fikum. Tentu milih apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti ini, apakah kita di negara ini barakallahu fikum diambil harta-harta kita? Justru terkadang kita lebih kaya, lebih banyak pendapatannya di tahun ini dengan penguasa yang berbeda daripada sebelumnya, yang orang-orang bilang piye enak zaman kuto. Ya. Sebaliknya ada yang bilang ya enak pada zamannya Pak Harto. Barakalikum. Apakah kita ketika taklim berangkat dari rumah dicegat, dipukuli? Barakalikum. Kemudian oleh karena itu barakalikum, ketika kelompok-kelompok yang menyimpang mereka bersemangat untuk menyesatkan umat, mendapat jalan, mendapat dukungan mungkin dari sebagian pemerintah, maka kita mengikuti sabda Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jis. Semangatlah untuk perkara yang bermanfaat untuk kalian dan jangan lemah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ahlus sunnah, kalian adalah sebaik-baik umat kalau kita ini sebaik-baik umat. Umat Nabi kita Muhammad adalah sebaik-baik umat kalau memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar di atas agama Islam. Ketika kelompok-kelompok sesat barakallahu, mereka sangat berambisi menyesatkan manusia, membuat subhat, menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka yang sesat, maka kita harus lebih semangat lagi barakallahu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan aqimu daulatal Islam fi qulubikum takum lakum ala ardikum. Tegakkanlah daulah Islam di hati-hati kalian, niscaya akan tegak daulah Islam, negara Islam di bumi kalian. Maksudnya dahulukan daulah Islam itu di hati kita dengan mempelajari akidah, melawan kesyirikan, mempelajari yang namanya keimanan, melawan kekufuran, meyakini perkara-perkara yang wajib dari apa yang Allah wajibkan. Barakallahu fikum. Rukun iman semuanya diimani dengan rincian-rinciannya dan dalil-dalilnya. Rukun Islam semua diamalkan dengan dalil-dalilnya dan rinciannya. Kalau seperti itu barakallahu fikum, dari individu masing-masing kita adalah orang yang menegakkan daulah di hati-hati kita, maka mudah ya, karena kita nanti akan tumbuh barakallahu fikum menjadi orang yang baik lisannya, baik cara pandangannya, baik cara melangkah, sehingga orang-orang barakallahu fikum akan terpengaruh dengan akhlak kita yang itu adalah semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya. Barakallahu fikum. Kemudian jika ada yang bilang, bukankah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir? Maka kita jawab barakallahu fikum, iya jawabannya kafir. Namun di situ kafirnya perlu dirinci. Dan bukankah tidak lagi ada kewajiban taat kepada mereka? Ya jawabannya, penguasa yang kafir tidak wajib ditaati. Sebagaimana tadi disebutkan, illa antara kufron bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kalian melihat ada kekufuran yang nyata-nyata pada penguasa kalian yang kalian memiliki dalil dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari agama ini, maka tidak ada kewajiban. Namun barakallahu fikum, yang jadi permasalahan adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, semata-mata berhukum dengan selain hukum Allah, itu belum tentu langsung dikatakan kafir. Ada orang bekerja Barakafikum. Bekerjanya bukan dengan hukum Allah, tapi dengan selain hukum Allah. Apa contohnya? Riba. Contohnya lagi, suap menyuap. Contohnya lagi, mencuri. Apakah dalam Islam mencuri itu dikatakan kafir? Jawabannya tidak. Barakafikum. Maka para ulama menyebutkan, ketika orang-orang khawarij, orang-orang yang memiliki pemikiran, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul dzalimun faulaika humul fasiqun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Ini ayat. Ayat. Kita tidak kemudian mengingkari ini ayat, benar. Tapi mereka pakai dalil itu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Lihat pemerintah kita, apakah berhukum dengan hukum Allah? Pancasilanya, UUD-nya. Maka kita jawab, iya, itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau mereka menjawab, iya, dia kafir. Maka jawabannya, tunggu dulu, perlu rincian. Rinciannya barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, man taqada anna ghayra hukmillahi ahsan min hukmillah fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini, ini baru meyakini, apalagi mengucapkan, baru meyakini dalam hati, walaupun dia bukan penguasa, siapa saja, barang siapa yang meyakini bahwasanya selain hukum Allah ini jauh lebih baik, lebih pantas untuk diterapkan di zaman kita ini, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ini rincian pertama. Yang kedua, man i'taqada anna ghayra hukmillah mustawin bi hukmillah fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini selain hukum Allah itu sederajat dengan hukum Allah, sederajat, sama, fahuwa kafir, maka kata para ulama, orang tadi kafir. Yang ketiga, man i'taqada anna hukmallahi ahsan min ghairi hukmillah ma'a annahu yujawizu ayyahkuma bima anzalallah fahuwa kafir. Yang ketiga, barang siapa yang meyakini bahwasanya hukum Allah ini, ya, hukum Allah ini lebih baik daripada selain hukum Allah. Kalau yang pertama, yang kedua, yang pertama mengatakan selain hukum Allah lebih baik, maka dia kafir. Yang kedua menyamakan, yang ketiga dia menganggap selain hukum Allah ini di bawahnya hukum Allah. Hukum Allah ini jauh lebih baik dan hukum selain hukum Allah ini tidak ada apa-apanya. Tetapi dia membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Yang keempat, man i'taqada anna hukmallah ahsan min ghairi hukmihi wa i'taqada annahu la yajuzu tahkim bi ghairi ma anzalallah lakin fa'alahu li ardin minad dunya fa hadza fasiq dzalim. Yang keempat ini, ada orang meyakini, ada penguasa meyakini bahwasanya hukum Allah ini jauh lebih baik, dan dia meyakini tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Tetapi kok ternyata dia berhukum dengan selain hukum Allah karena dunia. Karena ingin dapat jabatan, ingin dipuji, ingin dunia, ingin harta. Karena itu. Tapi kalau ditanya, apalagi keyakinannya, dia menganggap tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Dan selain hukum Allah ini tidak boleh dipakai. Tetapi kok ternyata secara kenyataannya, karena, ya, tendensi tertentu, maka orang ini belum kafir, tapi dia zalim fasik. Ya, faulaika humuz zalimun, maka ini ayatnya. Faulaika humul fasikun, maka ini ayatnya. Barakakum. Lantas kalau seperti ini, sudahkah kita tabayun dengan penguasa kita, pemerintah kita, bertanya satu persatu, ataukah sudah kita memberikan hujjah, dalil? Barangkali belum tahu, karena mereka bukan kebanyakannya bukan orang pondokan atau orang yang mengerti agama misalkan, atau notabenenya adalah orang yang berpendidikan agama. Barakallahu. Sudahkah kita tabayun? Kok kemudian ya ada di antara orang-orang yang mengkafirkan? Sudah belum tabayun? Kalau belum, maka tidak boleh langsung dikafirkan. Ada rinciannya. Barakallahu. Kalau dia mengatakan ya boleh berhukum dengan selain hukum Allah, ditanya dalilnya. Siapa tahu dia memiliki dalil namun salah pemahaman. Kalau seperti ini, dia barakallahu fikum mendapat udzur, tidak dikafirkan. Tapi dia berdosa, iya berdosa. Kalau ternyata dia ada perkara yang lain, tendensi tertentu, maka belum dikafirkan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwan fil din barakallahu fikum, ini adalah penjelasan dari ulama kita dan disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu, kita diperintah oleh Nabi untuk tetap bersabar. Isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian, wahai kaum muslimin, sampai kalian bertemu aku di telaga Al-Kautsar. Jadi Nabi itu menunggu kita, kaum muslimin, di telaga Al-Kautsar. Dan Nabi tahu, barakallahu'alaikum, bahwasanya setelah beliau nanti banyak di antara penguasa-penguasa yang egois. Tahu. Kenapa Nabi memerintahkan untuk bersabar? Karena Nabi juga barakallahu fikum menyebutkan dalam hadis, la zawalud dunya ahwan 'alallah min qatli rajulin muslim. Sungguh hilangnya nyawa, hilangnya dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Kalau dibolehkan langsung memberontak, demo, dikarenakan perkara yang kita tidak mampu, barakallahu fikum, ya, untuk merubahnya, maka yang menjadi permasalahan adalah dikhawatirkan nyawa kaum muslimin ini, mereka lah yang hilang. Dalam keadaan, kata Nabi, hilangnya dunia beserta isinya, ini lebih rendah di sisi Allah daripada nyawa seorang muslim. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan ya tentang Ka'bah barakallahu fikum, bahwasanya Baitullah Ka'bah ini hancurnya ya ini masih lebih ringan bagi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Kalau kemudian terjadi pemberontakan, diperbolehkan ada penguasa yang berbuat maksiat masih muslim langsung boleh diberontak, maka yang terjadi barakallahu fikum pertumpahan darah di mana-mana. Maka Nabi memerintahkan untuk sabar, sabar, sabar. Namun yang namanya sabar bukan berarti tidak memberi masukan kepada penguasa, tetap beri masukan. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tabrani, Nabi bersabda, man arada ayyan sahali sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa pada perkara tertentu, maka janganlah dia menasehati terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Walakin liyakhud biyadihi fayakhluwa bihi. Akan tetapi hendaknya dia ambil tangannya, barakallahu fikum, atau minta waktunya sehingga dia berdua antara dia dengan penguasanya. Fa in qabila fihi fajaka. Kalau ternyata diterima nasihatnya kita kepada penguasa, ya sudah, itulah tujuannya, sudah tercapai. Wa illa kana qad addalladhi alaihi lahu. Kalau ternyata barakallahu fikum tidak diterima, maka orang tadi telah barakallahu fikum menyampaikan kewajibannya, telah terlepas kewajibannya menasihati penguasa. Nah, kalau sekarang ini susah, Jangankan penguasa, wali kota saja tidak bisa begini dan begitu. Barakallahu fikum. Maka belum sampai atau cara yang susah ini bukan berarti tidak ada yang namanya nasihat. Upaya tetap dilakukan. Tidak sampai, ya sudah, bersabar. Barakallahu fikum. Bukan kemudian dengan cara yang lain. Oleh karena itu, ikhwan fillah, barakallahu fikum, yang namanya penguasa dalam Islam, ya, sebutkan sehari saja, ya, kaum muslimin dikuasai oleh seorang penguasa yang bengis, itu lebih baik daripada satu hari kaum muslimin tidak ada penguasa sama sekali dalam keadaan aman. Barakallahu'alaikum. Ini harus kita yakin. Barakallahu'alaikum. Karena penguasa itu adalah kekuasaan Allah di muka bumi. Barakallahu'alaikum. Adapun dosa penguasa itu antara dia dengan Allah. Dan banyak hadis menyebutkan penguasa nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Kalau yang namanya pertanyaan tentang kepemimpinannya menjadi seorang pemimpin yang adil, barakallahu fikum, itu sangat susah. Ya, barakallahu fikum, sangat susah. Oleh karenanya kita hendaknya menolong saudara kita. Unsur akhaka dzaliman au matluman. Tolonglah saudaramu, termasuk saudara kita adalah penguasa kita. Zaliman au matluman. Yang zalim maupun yang terzalimi. Yang terzalimi jelas kita bela. Yang zalim kita nasihati, barakallahu fikum, agar tidak terjatuh dalam yang namanya terus-menerus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat pada penguasa muslim yang sah. Adapun pada penguasa yang bukan kaum muslimin, yang itu bawahannya, maka barakallahu fikum, taatnya kepada mereka itu sebenarnya ngikuti yang atas. Orang Jakarta sebenarnya tidak, barakallahu fikum, ada kewajiban taat kepada Ahok. Tapi taatnya orang Jakarta atau sekitarnya, barakallahu fikum, itu taatnya kepada presidennya. Ya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.